Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, pada malam hari ini kita akan memulai kembali kajian kita yang kemarin sempat libur beberapa saat. Maka pada malam hari ini insyaAllah kita akan memulainya kembali sebagaimana yang telah dijadwalkan untuk hari ini. Kajian kita adalah melanjutkan syarah atau penjelasan dari kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh al-imam Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memasuki kitab, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, perlu kiranya untuk kita saling terus mengingatkan satu sama lain, saling terus nasihat-menasehati, walaupun memang mungkin nasihat ini sering berulang, sering disampaikan, tapi memang perlu untuk terus diulang dan untuk kita saling mengingatkan, yaitu tentang aulad, anak-anak, putra dan putri kita, perlu untuk kita memberikan perhatian yang cukup kepada mereka. Mungkin kita merasa kita memiliki kesibukan. Kita memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan. Sehingga mungkin kita merasa waktu kita sangat terbatas untuk anak-anak kita, untuk putra maupun putri kita. Tapi ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, bersamaan dengan kondisi yang seperti itu, di tengah kesibukan kita, padatnya jadwal kita, ya, hendaknya kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hendaknya ayat ini senantiasa berada di atas, di depan mata kita, seolah-olah setiap saat ayat itu berada di depan kita. Artinya apa? Kita harus terus mengingatnya. karena kita selaku kepala keluarga, selaku rijal, kaum pria yang Allah bebankan kepada mereka amanah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dari kata wiqayah, menjaga sesuatu. Jagalah anfusakum, diri-diri kalian. Karena memang yang pertama adalah kita harus menjaga diri kita sendiri sebelum kita menjaga orang lain. Kemudian Allah susul perintah itu dengan wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Yang tercakup di dalam keluarga, istilah al-ahl, adalah keluarga kita, terkhusus yang tinggal serumah dengan kita, istri kita, anak-anak kita, putra dan putri kita. Ya, jagalah mereka dari neraka, dari azab, siksa api neraka, dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melanggar syariatnya. Artinya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan Allah dan wajib hukumnya atas kita untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita, istri dan putra-putri kita, dari berbagai macam pelanggaran syariat, apapun bentuknya. Jangan sampai pelanggaran syariat itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di dalam rumah kita yang kita berada di dalamnya. Bersihkan rumah kita, keluarga kita, dari berbagai macam bentuk pelanggaran syariat. Terkhusus kita masih tinggal di lingkungan yang notabene masyarakatnya majemuk, heterogen, bermacam-macam latar belakangnya. Tetangga kita mungkin ada yang tetangganya orang non-muslim, orang kafir, ya. Naam. Atau muslim tapi yang belum mengenal din ini dengan hakiki, belum mengenal sunnah, atau diistilahkan masih awam. Maka kita harus menjaga keluarga kita. Tentunya tugas yang kita emban lebih berat, tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi lebih berat. Kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang masih belum kondusif. Belum kondusif dalam artian belum bisa menunjang terjaganya iman dan takwa diri kita maupun keluarga kita. Sehingga kita harus bekerja ekstra, harus bekerja lebih berat. Tentunya berbeda dengan ikhwah yang dengan keutamaan dari Allah mereka bisa tinggal di lingkungan yang, ya, di sana komunitas salafiyin, ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka mengenal sunnah dan bisa menerapkan sunnah di lingkungannya, bisa menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah komunitasnya, di tengah-tengah lingkungannya. Mungkin tugasnya lebih ringan dibandingkan kita yang masih tinggal di masyarakat yang kanan kirinya, depan belakangnya masih orang-orang yang heterogen tadi. Maka kita harus bekerja dan berupaya serta berusaha lebih keras, ekstra. Dan ini menuntut adanya kesabaran dari kita. Naam. Karena memang demikianlah yang diberitakan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu. Beliau berkata dalam sebuah hadis yang maknanya ya'ti alaikum zamanun as-sabiru fihi kalqabit alal jamr, atau kama qala alaihissalam, akan datang suatu masa, ya'ti alaikum zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabit alal jamr, akan datang suatu masa kepada kalian yang mana orang-orang yang bersabar, berusaha bersabar untuk istiqomah di atas agamanya, istiqomah untuk menjaga iman dirinya dan keluarganya, itu seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Hadis yang sahih. Ini gambarannya, gambaran kesabaran yang harus kita miliki di akhir zaman ini. Karena memang tantangannya lebih berat. Maka ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ana menasihatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum sekalian untuk jangan sampai kita lengah. Jangan sampai kita lengah, ya. Jaga istri kita, anak-anak kita, putra dan putri kita, ya. Terutama anak-anak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Maka kita yang diberikan Allah amanah untuk menjaga fitrah si anak tadi. Kalau sampai karena kelengahan kita, tafrid yang ada pada diri kita, sikap tasahul menyepelekan dan meremehkan yang ada pada diri kita menjadikan fitrah anak kita rusak, maka kita yang akan menanggung pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ya, anak kita namanya anak-anak, tidak bisa kita cegah, tidak bisa kita larang untuk bermain, ya, bersosialisasi dengan lingkungan, dengan teman-teman sebayanya, tetangganya. Maka kita yang harus mengontrol dengan siapa si anak tadi bermain, teman bermainnya, teman yang baik ataukah tidak, teman yang bisa memberikan teladan atau contoh yang baik atau justru sebaliknya. Maka kita yang harus mengontrol. Jangan menjadi orang tua yang cuek, acuh tak acuh. Anaknya main sama siapa, dia tidak peduli. Ya. Dia merasa tanggung jawabnya hanya sekedar bekerja dan bekerja. Adapun masalah mendidik anak, mengawasi dengan siapa anak bermain dan apa permainannya, itu bukan tanggung jawab dia. Ya. Jangan seperti ini. Ya. Maka kita harus mengontrol penuh semampu kita. Ya. Berbagai macam permainan di zaman ini banyak yang di dalamnya mengandung mukhalafah asy-syar'iyyah. Permainan-permainan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur mengajak anak-anak kita untuk terbiasa di dalam melakukan maksiat. Nah, maka kita harus waspada dan kitalah yang bertugas untuk mengontrol hal tersebut. Taib. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lam bissawab. Taib, kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab Ushulussunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Terakhir kita masih sampai pada pembahasan tentang prinsip ta'atu wulatil umur. Prinsip taat kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau tidak salah kita sampai pada ucapan Al-Imam Muhammad, laisa li ahadin ayyata'an alaihim. Betul ya, sampai situ. Ya, betul. Baik, kita baca mulai dari situ. Ya. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, laisa li ahadin ayyata'an alaihim. Setelah beliau membahas tentang bahwasanya al-jihad madin ila yaumil qiyamah ma'al barri wal fajir. disyariatkannya jihad fi sabilillah itu akan terus berlangsung, ya. Artinya pensyariatan syariat jihad itu akan terus ada sampai hari kiamat dengan pemimpin kaum muslimin. Baik pemimpinnya itu adalah pemimpin yang bar, pemimpin yang saleh, yang adil, maupun pemimpin muslim tapi yang fajir. Kemudian ya, beliau awali dengan wal ghazwu madin ma'al umara ila yaumil qiyamatil ila yaumil qiyamati al barri wal fajiri la yutrak. Al ghazwu, perang, yaitu perang jihad fisabilillah, madin, akan terus ada disyariatkan bersama para pemimpin kaum muslimin sampai hari kiamat, baik pemimpin yang bar, yang baik, yang saleh atau yang adil, begitu juga walaupun pemimpinnya adalah seorang yang fajir. La yutrak, tidak ditinggalkan. Wa qismatul fai'i wa iqamatul hududi ilal a'immati madin. Begitu juga pembagian harta fai'. Sudah kita jelaskan apa itu fai', ya. Ma ukhidha min amwali ahlil harb bihaqqin min ghairi qitalin. Itu definisi harta fai'. Harta fai' dan ghanimah itu sama-sama harta yang didapatkan oleh kaum muslimin, diambil dari orang-orang kufar. Orang-orang kufar yang memang berhak untuk diperangi, yaitu orang-orang kafir harbi. Ya. Bedanya kalau ghanimah itu didapatkan oleh kaum muslimin setelah terjadi peperangan, ya, setelah perang, ya, kedua pasukan bertemu, kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin sehingga harta-harta rampasannya diambil. Ini disebut dengan ghanimah. Adapun fai' itu adalah ma ukhidha min amwali ahlil harb bihaqqin min ghairi qital. Adalah harta yang diambil oleh kaum muslimin dari orang-orang kufar ahlul harb. Orang-orang kufar yang memang berhak untuk diperangi. Dan harta itu diambil dengan hak, ya, dengan benar secara syariat, min ghairi qitalin, tapi tanpa terjadi peperangan. Ini bedanya dengan ghanimah. Kalau ghanimah ada perang dulu baru kemudian dirampas hartanya, adapun fai' tidak terjadi peperangan karena beberapa sebab. Bisa jadi karena orang-orang kafir tadi melarikan diri, ya, atau sebab-sebab yang lain. Maka ini disebut dengan harta fai'. Maka Imam Ahmad menjelaskan wa qismatul fai' wa iqamatul hudud ilal a'immah. Pembagian harta fai', begitu juga iqamatul hudud, penegakan hukum had, itu adalah diserahkan kepada para pemimpin kaum muslimin. Madin, dan ini yang akan terus berlangsung. Inilah syariat. Bahwasanya fai', pembagiannya adalah diserahkan kepada penguasa. Itu haknya penguasa. Begitu juga penegakan hukum had. Ini adalah haknya penguasa. Sehingga tidak boleh individu-individu, orang per orang, ya, yang bukan bagian dari penguasa atau bukan wakilnya, seenaknya sendiri melakukan hukum had. Ya. Tidak boleh. Penegakan hukum had hanyalah wewenang para penguasa. Kemudian beliau melanjutkan, laisa li ahadin ayyatan alaihim. Ini ya, lanjutannya. Laisa li ahadin ayyatan alaihim, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk mencela mereka. Ai alal a'immah. Domirhum kembalinya kepada al a'immah. Laisa li ahadin ayyatan alal a'immah. Tidak boleh seorang pun untuk mencela para penguasa tersebut. Qala syarih, asy-syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala, la fi iqamati haddin wala fi qismati fai'in. Ya, artinya tidak boleh seorang pun mencela para penguasa kaum muslimin di dalam hal penegakan hukum had. Wala fi qismati fai', begitu juga dalam hal pembagian harta fai'. Tidak boleh. Ya. Itu adalah ijtihad penguasa kaum muslimin dan tidak boleh seorang pun mencela mereka. Kama fa'ala dhu al-khwaisirah. Kama fa'ala dhu al-khwaisirah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah. Siapa dia? Dia adalah seorang yang hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang kisahnya disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala. Sahabat Jabir bin Abdullah menyebutkan kisahnya. Kisah tentang Dzul Khuwaisirah ini. Qala, beliau berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ji'ranah. Pernah suatu ketika seorang pria mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam di sebuah daerah yang bernama Ji'rana. Munsarafahu min Hunain. Ketika Rasulullah dan para sahabat, ya, pasukan kaum muslimin ketika itu baru kembali dari perang Hunain. Jadi sepulang dari perang Hunain, beliau singgah di daerah yang bernama Ji'rana. Di daerah tersebut Rasulullah membagi-bagikan harta fai', ya, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin ketika itu. Kemudian sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, ata rajulun Rasulullah. Tiba-tiba seorang pria mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang mana ketika itu wa fi thawbi bilalin fiddah, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqbidu minha yu'ti annas. Ketika Rasulullah, ya, sedang berdiri, Bilal yang ada di dekat beliau sedang membawa perak di bajunya. Ya. Bilal radhiyallahu taala anhu membawa perak, ya, yang merupakan harta fai', di bajunya. Wa Rasulullah yaqbid yu'ti yaqbidu minha yu'ti annas. Dan Rasulullah mengambil sebagian dari perak tersebut kemudian membagi-bagikannya kepada manusia, kepada kaum muslimin yang ada ketika itu. Faqala, maka si pria tadi yang di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya namanya adalah Dzul Khuwaisirah. Ya, ini tadi yang disebutkan oleh Syekh Rabi. Kama fa'ala Dzul Khuwaisirah. Ini tadi si pria yang mendatangi Rasulullah ketika itu. Faqala, maka pria tadi mengatakan, ya Muhammad i'dil. Tidak memanggil dengan Rasulullah. Ya, sebagian riwayat memang memanggil dengan ya Rasulullah di sebagian riwayat. Tapi di riwayat yang ada di Sahih Muslim ini disebutkan bahwasanya dia memanggil Rasulullah dengan namanya. Ini menunjukkan bahwasanya dia memanggil dengan tidak hormat. Ya. Ada unsur melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil dengan nama beliau. Ya Muhammad i'dil. Teguran keras. Wahai Muhammad, berlakulah adil. Ya. Nah. Ini adalah bentuk celaan kepada Rasulullah SAW yang ketika itu selain beliau adalah seorang nabi, memang seorang nabi dan rasul yang diutus kepada umat ini, beliau juga sebagai waliul amr, sebagai penguasa kaum muslimin ketika itu. Ya. Kenapa Syekh Rabi menyebutkan kisah Dzul Khuwaisirah ini? Ya, karena di dalam kisah Dzul Khuwaisirah ini terdapat pelajaran penting, yang di dalamnya terdapat kisah seorang pria mencela penguasa di hadapan orang banyak. Ya. Dan ini sangat cocok dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Muhammad, laisa li ahadin ayyatan alaihim. Tidak boleh seorang pun mencela mereka, mencela para penguasa. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan seperti apa yang dilakukan oleh Dzul Khuwaisirah dalam kisah ini tadi. Karena dia mencela Rasulullah. Dia memanggil Rasulullah dengan tidak hormat, kemudian menegur dengan teguran yang tidak pada tempatnya. Coba bayangkan, Rasulullah SAW ditegur, adillah wahai Muhammad. Berarti di sini menunjukkan, di sini ada isyarat bahwasanya dia merasa bisa lebih berlaku adil daripada Rasulullah SAW. Dia menganggap Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, kebijakan yang dikeluarkan oleh Rasulullah tidak adil. Dan dia merasa dia bisa lebih berlaku adil daripada Rasulullah SAW. Maka ini adalah celaan yang sangat jelas terhadap Rasulullah SAW. Maka beliau menjawab, wailaka, celaka engkau. Waman ya'adil idza lam akun a'adil. Lalu siapa yang bisa berlaku adil kalau aku tidak bisa berlaku adil? Ya. Siapa yang bisa berlaku adil kalau seandainya asyraful anbiya wal mursalin wa asyrafun nasi tidak bisa berlaku adil? Ya. Siapa yang bisa berlaku adil kalau ternyata nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul tidak bisa berlaku adil? Laqad khibta wa khasirta in lam akun adil. Rasulullah melanjutkan, sungguh rugi engkau, sungguh celaka dan merugi dirimu jika aku tidak berlaku adil. Kenapa? Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam adalah nabi dan rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Kalau seandainya nabi yang diutus oleh Allah saja tidak bisa berlaku adil, maka sungguh umat ini celaka. Umat ini merugi. Karena apa? Karena nabi yang diutus kepada mereka bukan seorang yang adil. Ini makna ucapan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya, tapi orang ini tadi tetap terus, ya, di atas kebatilannya, di atas kesesatannya, sehingga Umar ibn al-Khattab marah dan berkata, da'ni ya Rasulullah fa'aktul hadzal munafiq. Biarkan aku wahai Rasulullah, aku penggal orang munafik ini, ya, aku bunuh orang munafik ini. Nah, faqala, maka Rasulullah menjawab, ma'adallah. Ya. Aku berlindung kepada Allah, ayyata haddatsan nas anni aqtul ashabi. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai manusia mengatakan sesungguhnya Muhammad alaihi salatu wasalam membunuh sahabatnya. Ya, jadi Rasulullah, ya, melarang Umar untuk memenggal leher orang tadi, untuk membunuh orang tadi, ya, walaupun memang zahir yang dia lakukan adalah perbuatan yang sangat naam, menafikan kesempurnaan iman. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya telah berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah bersumpah dengan dirinya sendiri, dengan zatnya yang maha mulia, fala warabbika, dan demi Rabbmu, La yu'minuna hatta yuhakkimuka. Sungguh mereka tidak beriman, kata Allah, sampai mereka mau berhukum kepadamu. Yaitu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka mau berhukum kepadamu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi di antara alamat atau tanda keimanan seseorang adalah dia rela, ridho dengan hukum yang diberikan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian tidak ada sedikit pun rasa haraj, rasa berat di dalam hati-hati mereka untuk menerima hukum Rasul. Wa yusallimu taslima. Dan mereka benar-benar pasrah dan tunduk kepada hukum Rasul alaihissalatu wassalam. Jadi seorang yang masih berat, tidak mau tunduk kepada hukum Rasul, ini menunjukkan ada cacat di dalam keimanannya. Nah, oleh karena itu Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tidak aneh kalau beliau menghukumi orang ini sebagai orang munafik. Makanya beliau mengatakan, da'ni ya Rasulullah aqtul hadzal munafik. Biarkan aku memenggal, membunuh orang munafik ini, wahai Rasulullah. Karena apa? Karena dia jelas-jelas menentang hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Padahal Allah telah menyebutkan bahwasanya di antara tanda dan alamat keimanan seseorang adalah ketundukannya kepada hukum Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tapi Rasulullah mencegah Umar, ya, agar tidak membunuh orang tadi, karena dikhawatirkan menimbulkan nafsadah yang lebih besar. Yaitu apa? Anggapan bahwasanya Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Ini mafsadat yang lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah melarangnya. Tapi Rasulullah mentahdir. Rasulullah SAW mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya orang-orang yang seperti dia. Tidak kemudian Rasulullah diam, membiarkan orang tadi berjalan dengan aman, ya, menebarkan syubhat-syubhatnya, tidak. Tapi Rasulullah menyampaikan tahdzirnya dengan keras terhadap orang ini. Oleh karena itu beliau melanjutkan sabdanya, inna hadza wa ashabahu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya orang ini tadi, ya, Dhul Khuwaisirah ini tadi, dan orang-orang yang bersamanya, yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka ini adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an, tapi bacaannya tidak sampai melewati kerongkongannya. Hanya di lisan mereka, tapi tidak sampai masuk ke dalam kalbu mereka. Mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Hanya pandai membaca lafaz Al-Qur'an, tapi tidak memahami maknanya dengan benar. Ini makna, ya, mereka membaca Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka. Maksudnya hanya di lisan, hanya di mulut, tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak masuk ke dalam kalbu mereka. Yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka ini adalah orang-orang yang melesat keluar dari batasan-batasan agama ini, sebagaimana melesatnya anak panah dari hewan buruannya. Artinya mereka melanggar batasan-batasan syariat, aturan-aturan syariat, sebagaimana keluarnya, menembusnya anak panah dari hewan buruannya. Tahdzir yang keras dari Rasulullah SAW terhadap orang ini. Ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang yang alergi terhadap tahdzir, menjuluki orang-orang yang komitmen di atas prinsip salaf, prinsip Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu mentahdir orang-orang yang memang berhak untuk ditahdir. Orang-orang yang alergi terhadap tahdir ini menjuluki, oh itu jamaatut tahdir. Itu jamaah yang suka mentahdir-tahdir orang. Ya. Alergi dia terhadap tahdir. Kalau mendengar istilah tahdir itu sudah, ya, telinganya sakit. Nah, padahal tahdir Itu adalah salah satu syariat yang mulia di dalam Islam. Kalau seandainya tidak ada tahdzir, maka kemurnian agama ini tidak akan bisa terjaga. Dan tahdzir itu adalah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam jika diletakkan dan ditempatkan pada tempatnya. Nah, demikian. Qala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, wadaf'u sadaqat ilayhim jaizatun nafidah. Begitu juga, ya, dan mengeluarkan sedekah kepada mereka, yaitu kepada para penguasa tadi, jaizatun nafidah, adalah dibolehkan. Wa nafidah, jaizatun nafidah, dibolehkan dan sah. Nafidah itu artinya sah, diterima. Lianna al-hakim al-muslima lahu ay yajtahida fi qismati al-fai. Lahu dhalik, karena hakim muslim, ya, penguasa muslim, dia memiliki hak untuk berijtihad di dalam pembagian harta fai. Namanya ijtihad, ya. Idza yajtahid al-hakim, idza asaba al-mujtahid falahu ajran. Jika seorang hakim berijtihad dan benar ijtihadnya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala al-isabah. Pahala benarnya dia di dalam hukumnya. Adapun jika seorang mujtahid, seorang hakim, ijtihadnya salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihad tadi. Pahala dia telah berusaha berijtihad menentukan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, walaupun dia tidak menepati kebenaran. Wadafu shadaqat ilaihim jaizatun nafidah man dafa'aha ilaihim ajza'at anhu. Dan mengeluarkan sedekah kepada mereka adalah perkara yang dibolehkan serta diterima sah. Barang siapa yang mengeluarkannya kepada mereka, ajza'at anhu, telah mencukupinya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala, wa fi madhhabil Imam Ahmad wa fi madhhabi al-Imam Syafi'i yufarriquna baina zakatil zahir wa zakatil batin. Ini pembahasan fikih, ya, beliau menyinggung tentang pembahasan fikih di dalam madhab Imam Ahmad dan juga madhab al-Imam Syafi'i, membedakan antara zakat yang zahir dengan zakat yang batin. Jadi menurut madhabnya al-Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, zakat itu dibagi menjadi dua jenis. Zakat yang zahir, yang nampak, dan zakat yang batin, ya, yang pengeluarannya tidak tampak. Penjelasannya adalah wa yarawna anna zakata adh-dhahir liwaliyil amr. Ya, menurut madhab al-Imam Ahmad dan al-Imam Syafi'i, bahwasanya zakat yang zahir itu adalah haknya waliyul amr. Maksudnya pembagiannya harus diserahkan kepada waliyul amr, kepada penguasa, dan penguasalah yang berhak untuk membagikannya. Ini zakat zahir. وَزَكَاتُ الْبَاطِنِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَعُرُودُ التِّجَارَةِ Adapun zakat yang batin itu misalnya adalah zakat emas atau perak, ya. Zakat seperti emas dan perak, begitu juga barang-barang perdagangan, ya. Hadhihi li nafsi man yamlik an-nisab min az-zakah. Ini bagi yang memiliki nisab dari zakat, artinya sudah mencapai nisabnya. Emas nisabnya sekian, perak nisabnya sekian, urudut tijarah nisabnya sekian. Jika dia telah mencapai nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. sawa'un dhahaban aw fiddatan aw tijarah lahu ayyukhrijaha binafsihi. Baik itu emas atau perak atau barang dagangan, maka boleh baginya untuk mengeluarkannya sendiri. Artinya zakatnya dia hitung sendiri dan dia keluarkan sendiri. Dia bagi-bagikan sendiri, tidak harus diberikan kepada penguasa. Ini arti dari zakat batin. Ya, zakatul batin yang pengeluarannya boleh dilakukan sendiri. Ya, tidak harus diberikan kepada penguasa. Wa ba'duhum yufaddilu an ayyukhrijaha binafsihi liyatma'inna annaha wasalat ilal mustahiqin. Sebagian ulama berpandangan lebih afdal bagi seorang untuk mengeluarkan harta zakatnya sendiri. Lebih afdal bagi seorang untuk mengeluarkan harta zakatnya sendiri. Ya. Kenapa? Liyatma'inna annaha wasalat ilal mustahiqin. Agar hatinya lebih merasa tenang bahwa harta zakatnya tadi sampai, betul-betul sampai kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ya. Para mustahiqin, ya. Para mustahik zakat mal, ya. Minal fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal gharimun wal mu'allafati qulubuhum, ya, wa ghairuhum. Walakin ma'a hadza law a'taha li waliyil amr fa inna dhalika jaiz. Namun demikian, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat lebih afdal bagi seorang untuk mengeluarkan harta zakatnya sendiri, ya, bersamaan dengan ini, jika dia memberikan harta zakatnya tadi kepada penguasa untuk dibagikan oleh penguasa tadi, fa inna dzalika jaiz. Maka yang seperti itu boleh. Ya. Yang seperti itu juga boleh. Amma lau talabaha waliyul amr. Jadi kalau memang penguasa tidak mewajibkan harta zakat, boleh. Ya. Boleh diserahkan kepada penguasa, kepada pemerintah, boleh juga dikelola sendiri. Maka pada kondisi yang seperti ini, kaum muslimin mendapatkan dua pilihan. Yang dia boleh memilih salah satu di antara keduanya. Dia berikan kepada penguasa boleh, dia bagikan sendiri juga boleh. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, amma lau talabaha waliyul amr fa'alan nas ayyu'adduha ilaihi. Adapun jika kondisinya pemerintah mewajibkan untuk, ya, meminta harta zakat tadi, ya, harus diserahkan kepada pemerintah, fa'alan nas, maka wajib bagi kaum muslimin, bagi manusia, untuk memberikannya kepada penguasa. Jika ini penguasa atau pemerintah mewajibkan, ya, harta zakat harus diberikan kepada pemerintah, tidak boleh dikelola sendiri, maka kaum muslimin wajib untuk menyerahkannya kepada pemerintah sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa. Wa idzam tana'u 'ala an ada'iha lahu lahu ayyuqatilahum kama qatala ashabah mani'i az-zakah. Kalau seandainya pemerintah sudah mewajibkan rakyatnya untuk memberikan harta zakatnya, kemudian ada orang, sekelompok orang yang yamtani'un, yang tidak mau memberikan harta zakat tadi kepada pemerintah, ya, maka pemerintah berhak untuk memerangi mereka, ya, untuk memerangi mereka sampai mereka mau memberikan harta zakatnya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Kama qatala as-sahabah mani'i az-zakah, sebagaimana para sahabat, ya, sepeninggal Rasul alaihi salatu wasalam, mereka berjihad memerangi orang-orang yang tidak mau membayar harta zakat. Nah, kemudian beliau melanjutkan, qala al-imam Ahmad rahimahullah, wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizah. Begitu juga salat Jumat, ya, salat Jumat di belakang penguasa atau di belakang orang yang menjadi wakil dari penguasa, boleh hukumnya. Yani salatul jum'ah khalfal imam wa khalfa man wallahu minal umara. Yaitu sholat Jumat di belakang penguasa atau di belakang orang-orang yang menjadi wakil, ya, dari penguasa-penguasa daerah, ya, wal qudat, hakim-hakim, wa a'immatul masajid, dan imam-imam masjid yang ditunjuk oleh pemerintah, maka boleh sholat Jumat di belakangnya. Artinya sah sholatnya. Yaqul jaizah baqiyah tammah rak'atain. Boleh dan sempurna dua rakaat. Yani hadhil jum'ah. Bahasanya sholat Jumat yang dilakukannya bersama imam atau orang-orang yang menjadi wakil imam tadi, itu adalah sah, sempurna. Waman a'adahuma fahuwa mubtadi'. Justru orang-orang yang merasa atau menganggap sholat Jumatnya bersama pemerintah atau bersama wakil pemerintah itu tidak sah, dan justru mereka mengulanginya, ya, misalnya sholat Jumat di masjid, tapi dia merasa tidak sah sholatnya, dia kembali pulang ke rumah dan mengulanginya, mengulangi sholat Jumatnya di rumah. Barang siapa yang melakukan ini, kata Imam Muhammad, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi', pelaku bid'ah. Ba'dun nas yu'idu salatal jum'ah. Karena sebagian manusia mengulang pelaksanaan sholat Jum'at. Ya'ni li'udhrin finadharihi. Baik, karena ada udhur yang menurut dia ini adalah sesuatu yang menjadikan sholat Jum'at tadi tidak sah. Seperti apa? Ya'ni imma li'annahu ma balagal adad al-arba'in. Misalnya dia memandang, ya, wajibnya sholat Jumat itu jamaahnya minimal 40. Kalau kurang dari 40 tidak sah sholat Jumatnya. Ya. Ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang dhaif, ya. Nah, kemudian sehingga oleh karena itu dia mengulanginya di rumah. Begitu juga wa imma li'annal imam yara salatahu laisat sahihatan, atau karena dia menganggap sholatnya bersama imam, bersama penguasa, tidak sah. Wahada syarrun min dhalik, ini lebih jelek daripada yang pertama tadi. Hada mubtadi'un, yang ini, yang terakhir ini adalah mubtadi', seorang pelaku bid'ah. Hatta lau kanal imam fil jum'ah mubtadi'an, ya, perhatikan baik-baik. Walaupun imam yang mengimami sholat Jumat tadi adalah seorang mubtadi. Seorang mubtadi. Salli wala tu'id. Walau kana jairan. Walaupun dia adalah seorang mubtadi, imamnya seorang mubtadi, salli, tetap sholat bersamanya. Wala tu'id. Dan tidak perlu engkau untuk mengulanginya lagi. Walau kana jairan. Walaupun dia adalah seorang yang zalim, pelaku kezaliman. Salli ma'ahu, tetap sholat bersamanya. Wala tu'id, dan jangan engkau mengulanginya. Fa'in a'adta sholat al-jum'ah fa'anta mubtadi. Justru kalau engkau mengulangi sholat Jumat tadi, engkau yang menjadi mubtadi. Nah, ini penting untuk kita pahami. Nah, fasunnah bi'ayusalliya ma'ahum rakataini wa yadinu bi'annaha tamah la yakun fi sadrika min dzalika syai'un. Maka yang sunnah, yang sesuai dan mencocoki sunnah adalah sholat bersama mereka, bersama para penguasa tadi atau yang mewakilinya atau para imam-imam masjid, sholat bersama mereka dua rakaat, dan meyakini bahwasanya dua rakaat tadi sempurna. La yakun fi sadrika min dzalika syai'un, tidak ada sedikit pun ganjalan di dalam dadamu. Ini ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Di sebagian lafad, ya, di sebagian nuskhah ditulis dengan syak. La yakun fi sadrika min dhalika syakkun, ya, semakna. Artinya tidak ada sedikitpun keraguan dalam hatimu, tidak ada sedikitpun keraguan atau ganjalan di dalam dadamu. Artinya meyakini sempurna, ya. Meyakini bahwasanya ibadah sholat Jumat yang telah dia lakukan tadi sempurna. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.